isi hidupku dengan berjuta warna-warni dunia. Semua indah saat kita bersama. Semua indah saat kita berdua. Oh, bersamamu ku rasakan nikmatnya nirwana. Apapun kan ku lakukan.